إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya, ciptaannya antara satu dan yang lainnya ada yang Allah lebihkan dibandingkan yang lainnya. Baik itu di antara manusia, Allah utamakan sebagian atas sebagian yang lainnya. Allah memilih dari manusia orang-orang mukmin lebih mulia dibandingkan orang-orang kafir. Dan Allah memilih dari orang-orang mukmin muslim, orang-orang saleh yang banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga hak-hak Allah, menjaga hak-hak hamba-hambanya. Dan dari orang-orang saleh, Allah pilih dari mereka para nabi. Dan dari para nabi Allah pilih para rasul. Para rasul lebih mulia derajatnya dibandingkan para nabi. Dan dari para rasul Allah pilih ulul azmi, 5 rasul yang lebih mulia dibandingkan para rasul yang lainnya, yaitu Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 rasul ini adalah ulul azmi. Dan dari 5 rasul ini Allah pilih khalil, 2 khalil yang Allah pilih, Nabi Allah Ibrahim dan nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 khalil ini, hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih nabi kita yang paling mulia. Demikian juga makhluk yang lainnya, tempat Allah pilih tempat yang paling mulia Mekah dan Madinah dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Demikian pula zaman, waktu Allah utamakan sebagian zaman, sebagian waktu dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia dibandingkan malam-malam yang lainnya dalam tiap tahun, pada setiap tahunnya. Demikian juga hari-hari kita sekarang ini, kita sekarang berada di sebul awal Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari yang paling mulia dibandingkan hari-hari yang lainnya. Di antara keutamaan hari-hari ini, sebul awal Dzulhijjah, Allah bersumpah dengannya. Makhluk yang Allah bersumpah dengannya menunjukkan keutamaan, kelebihan makhluk tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam-malam 10 hari. Ditafsirkan oleh para ulama di antaranya Abdullah bin Abbas, malam-malam 10 hari yang Allah bersumpah dengannya ialah Ashru Dzulhijjah, sebul awal bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada padanya. Sebul awal Dzulhijjah. Demikian juga di antara kesempurnaan hari-hari ini, sebul awal Dzulhijjah, ia merupakan penutup bulan-bulan haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu memiliki bulan-bulan tertentu. Ashhurul Hajj diterangkan oleh para ulama dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 awal Dzulhijjah. Sehingga 10 awal Dzulhijjah ini penutup bulan-bulan haji. Demikian juga di antara keutamaan hari-hari ini, 10 awal Dzulhijjah, ia merupakan ayyamun ma'lumat, hari-hari tertentu yang sudah diketahui, yang Allah perintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir padanya atas rezeki hewan ternak yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqa min bahimatil an'am. Hendaknya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada ayyamun ma'lumat, hari-hari tertentu. Diterangkan oleh para ulama, ayyamun ma'lumat yaitu 10 awal Dzulhijjah, atas rezeki hewan ternak Allah telah berikan kepada kalian. Di hari-hari ini kita disyariatkan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Disyariatkan takbir mutlak 10 awal Dzulhijjah. Lafal-lafal takbir yang biasa kita ucapkan di hari-hari Id, mulai hari ini tanggal 1 Dzulhijjah, disyariatkan untuk diucapkan takbir mutlak. Kapan saja, di mana saja, yang penting di tempat yang suci. Disyariatkan memperbanyak zikir kepada Allah termasuk takbir. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar yakhrujan ila suq ayyam al-ashr fiyukabbiran fiyukabbirun nas bitakbirihima. Sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abdullah bin Umar, keduanya keluar ke pasar pada sebul awal Dzulhijjah, keduanya bertakbir. Kaum muslimun pun mengikuti takbir, ikut bertakbir dengan takbir keduanya. Fayukabbirun nas bitakbirihima. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara keutamaan di hari-hari ini, sebul awal Dzulhijjah, bahwa amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini lebih afdal, lebih utama, lebih banyak pahalanya dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, "Ma min ayyam al-amalu salih habbu fihina ila Allah min hadhihi al-ayyam." Qalu ya Rasulullah walal jihad? Qalu walal jihad. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsi malih wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Au nahwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada hari-hari amal soleh dikerjakan di hari-hari tersebut lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini, 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah walaupun dibandingkan jihad, amal soleh dari hari ini tetap lebih afdal dibandingkan jihad? Kata Rasulullah, walaupun dibandingkan jihad, amal soleh dari hari ini lebih afdal, kecuali jika seorang berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian meninggal dalam peperangan, maka itu lebih afdal. Adapun selain itu, dari jihad-jihad yang lainnya, amal soleh dari hari ini lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyur al-muslimin, para hadirin jemaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan amal salih dari hari ini pada 10 awal Dzulhijjah itu mencakup umum, mencakup semua amal salih. Apakah itu berpuasa, salat, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Semua secara umum, amal saleh di hari-hari ini lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan hari-hari yang lainnya. Ibadah-ibadah yang wajib di hari-hari ini lebih afdal dibandingkan ibadah-ibadah wajib di hari-hari yang lainnya. Misalnya sholat lima waktu, ibadah yang wajib sholat lima waktu di hari-hari ini 10 awal Dzulhijjah, itu pahalanya lebih afdal dibandingkan salat wajib, salat lima waktu di hari-hari yang lainnya. Demikian juga amal-amal saleh yang hukumnya sunnah, amal-amalan yang hukumnya sunnah di hari-hari ini juga lebih afdal dibandingkan amal-amalan sunnah di hari-hari yang lainnya. Misalnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di hari-hari ini pahalanya lebih afdal, lebih banyak dibandingkan membaca Al-Quran di hari-hari yang lainnya. Demikian seterusnya. Ma'asyar al-muslimin, para hadirin jemaah salat Jum'ah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berhaji ke Baitullah, na'am. Berhaji ke Baitullah, ini adalah harapan, keinginan setiap muslim ingin bisa berhaji ke Baitullah. Karena tidak setiap muslim, tidak setiap mukmin bisa berhaji ke Baitullah setiap tahunnya. Oleh karena itu Allah syariatkan kewajiban berhaji hanya sekali seumur hidup. Kewajiban berhaji ke Baitullah hanya sekali seumur hidup. Dan bagi mereka yang belum bisa berhaji tahun ini, Allah syariatkan untuk memperbanyak amal saleh di 10 awal Dzulhijjah. Bagi yang belum mampu berhaji di tahun ini, Allah syariatkan bagi kita memperbanyak amal saleh pada 10 awal Dzulhijjah. Memperbanyak amal saleh pada 10 awal Dzulhijjah itu lebih afdal dibandingkan jihad, dan jihad lebih afdal dibandingkan berhaji. Memperbanyak amal saleh pada 10 awal Dzulhijjah itu lebih afdal dibandingkan jihad, dan jihad lebih afdal dibandingkan berhaji. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, Ketika beliau ditanya, ayul amal habu ilallah, apakah amalan yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Qal imanun billahi wa rasulih. Rasulullah menjawab, amalan yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madha, kemudian setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian setelah itu, jihad fi sabilillah. Qila thumma madha, kemudian apa lagi setelah itu ya Rasulullah? Qal hajjun mabrur. Setelah itu adalah haji yang mabrur yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah terangkan bahwa jihad fi sabilillah lebih afdal dibandingkan berhaji. Dan memperbanyak amal soleh di hari-hari ini itu lebih afdal dibandingkan jihad. Dan jihad lebih afdal dibandingkan berhaji. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam kandungan 10 awal Dzulhijjah terdapat Yaumu Arafah, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Yaumu Arafah adalah hari yang paling afdal dalam tiap tahun. Setiap tahunnya hari yang paling afdal adalah Yaumu Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Ibn Hibban dari sahabat Jabir bin Abdullah, afdalul ayyam yaumu arafah atau nahwa, hari yang paling afdal dibandingkan hari-hari yang lainnya adalah hari Arafah. Dan hari Arafah itu terdapat pada 10 awal Dzulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di antara keutamaan yaumu arafah adalah hari Allah sempurnakan agama Islam ini. Allah sempurnakan agama Islam pada hari Arafah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridai Islam bagi kalian sebagai agama. Turunnya ayat ini kepada Rasulullah SAW di hari Arafah. Demikian juga di antara keutamaan Yaumu Arafah. Yaumu Arafah merupakan hari idnya kaum muslimin. Termasuk hari lebarannya kaum muslimin yang berulang setiap tahunnya. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang ayat tadi. Nazalat fi yaumi idain, yaumi jum'ah wa yaumi arafah. Kata Abdullah bin Abbas, ayat tersebut yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam turun pada dua hari idnya kaum muslimin. Turun bertepatan pada dua hari lebarannya kaum muslimin. Hari Jum'at dan hari Arafah. Demikian juga ucapan Umar, alhamdulillah kilahuma lana'idun. Alhamdulillah, keduanya, hari Jumat dan hari Arafah, turunnya ayat tersebut, itu adalah hari idnya kita kaum muslimin. Demikian juga di antara keutamaan Yaumu Arafah, merupakan hari yang terbanyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Hari Arafah adalah hari ampunan, hari yang terbanyak Allah mengampuni dosa-dosa hambanya dan membebaskan mereka dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min yawmin akthara min an yu'tika Allah fi 'abida minan nar min yawmi Arafah. Wa inna la yadnu fa yubai bihimul malaika." Fayaqulu madza arada haula? Atau kama qala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-Nya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak pada hari tersebut, Allah membebaskan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat dan berbangga dengan orang-orang yang berada di Arafah, wukuf di Arafah. Allah berbangga dengan mereka di hadapan para malaikatnya. Apa yang mereka inginkan? Madza arada haula'a? Orang-orang yang wukuf di Arafah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agar kita mendapatkan keutamaan di hari Arafah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan, diselamatkan dari api neraka, hendaknya kita melakukan sebab-sebab, upaya, usaha, agar dengannya kita mendapatkan keutamaan tersebut. Di antaranya dengan berpuasa di hari Arafah. Berpuasa sunnah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya tentang puasa yaum Arafah, beliau menjawab, "Ahtasibu 'anallah an yukaffira as-sanata allati qablah walati ba'dah aw nahwa." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Arafah bisa menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Menghapuskan dosa 2 tahun. Demikian juga di antara sebab agar kita mendapatkan keutamaan yaum Arafah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka, hendaknya kita meninggalkan, menjauhi dosa-dosa dan maksiat-maksiat di hari tersebut. Meninggalkan, menjauhi dosa-dosa di hari tersebut. Demikian juga dengan memperbanyak zikir kalimat tauhid, kalimat ikhlas yang merupakan asas agama ini, fondasi landasan agama ini. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang beliau perbanyak di hari Arafah. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya, aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa yang terbanyak Rasulullah panjatkan di hari Arafah adalah doa kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Tirmidzi dengan lafaz khairu du'a du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa yang diperbanyak di hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah kalimat zikir, kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang disyariatkan bagi kita untuk kita perbanyak, diucapkan di hari Arafah, baik yang berhaji maupun yang tidak berhaji. Disyariatkan memperbanyak doa ini. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita berhati-hati dari dosa-dosa, maksiat-maksiat, karena itu adalah penghalang kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari api neraka. Karena yang namanya dosa maksiat sebab segala kerugian, kesengsaraan, kebinasaan baik dunia maupun akhirat nanti. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa manfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amal saleh sebagai bekal akhirat kita. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.